Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimallahu taala di kitab beliau Adabuz Zifaf fi sunnah al-mutahharah. Terakhir kita bahas tentang mayahilu lahu minal haid, apa yang halal bagi seorang suami ketika istrinya dalam kondisi haid. Maka untuk melengkapi apa yang telah kita baca di Adabu Sifab berkaitan dengan masalah ini, ingin saya bacakan sedikit khilaf ulama tentang apa yang halal atau apa yang dibolehkan bagi seorang suami ketika istrinya dalam kondisi haid. Ya, maka para ulama berselisih pendapat tentang apa yang wajib untuk dijauhi dari seorang perempuan ketika dia dalam kondisi haid. Ada tiga pendapat dalam masalah ini. Yang pertama adalah wajib menjauhi semua badan si perempuan. Ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abu Ubaidah As-Silmani. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan yang wajib untuk dijauhi adalah daerah antara pusar sampai lutut. Selain itu boleh, mau dicium, mau dipegang. Namun kalau untuk daerah pusar sampai lutut, maka tidak boleh diraba, dan sebagainya. Maka tentu termasuk daerah antar pusar dan lutut, bagian bawah perut dan paha. Wa hadza mazhabu Abi Hanifah wa Malik, dan ini adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Kemudian pendapat yang ketiga yang wajib untuk dijauhi ketika istri dalam kondisi haid adalah maudhi'ul adha, tempat keluarnya najis. Wawal farju faqat, yaitu hanya kemaluannya saja. Wahada madhab syafi'i, dan ini adalah madhabnya dan pendapat al-imam syafi'i. Pendapat pertama beralasan bahasanya Allah memerintahkan untuk menjauhi perempuan tanpa menyebutkan secara khusus bagian mana yang perlu dijauhi dan bagaimana yang tidak. Sehingga wajib menjauhi semua badan perempuan. Alasannya fa'tazilun nisa, jauhilah perempuan. Allah tidak ngasih rincian mana yang dijauhi. Jauhilah nisa. Tentu berdalil dengan fakta zilun nisa ini tepat jika fil mahid diartikan dengan zaman al-haid. Ketika mahidnya diartikan dengan zaman al-haid, waktu. Pakai isim zaman di masa dia haid, kemudian fakta zulunisanya dianggap umum. Pendapat ini dikomentari oleh Qurtubi al-Mufassir, wa hadza qaulun syadzun. Ini pendapat yang jeleneh, kharijun an qaulil ulama, keluar dari perkataan para ulama, wa in kana al-umumul ayati yaqtadihi. Meskipun kalau melihat dalil umum dari ayat itu ya masuk ya. Fakta sebenarnya afil mahid, mahidnya itu isim zaman, ini istidlal yang makbul. Namun fasunnatu tsabitah bi khilafi. Namun hadis nyata-nyata tidak sejalan dengan pendapat ini. Sebabun nuzul untuk ayat ini sudah cukup menunjukkan tidak benarnya pendapat ini. Karena ini berkaitan dengan sikap Yahudi yang menjauhi badan perempuan. Maka Allah turunkan ayat ini untuk menjelaskan tidak benarnya sikap Yahudi yang menjauhi seluruh badan perempuan. Loh kok malah kita katakan yang dijauhi adalah seluruh badan perempuan. Padahal ayat ini turun untuk menunjukkan tidak benarnya praktek orang Yahudi. Sedangkan alasan Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang terlarangnya daerah antara pusar sampai lutut, maka sejumlah hadis yang kemarin kita baca, kalau tidak salah ya, ada maka hadis Aisyah, kemarin kita baca hadis yang kedua, demikian juga hadis yang tidak ya, cuma hadis yang kedua saja. Ya, di Adabul Sifat disebutkan tiga dalil. Hadis yang pertama itu menguatkan pendapat Syafi'i. Hadis yang ketiga juga menguatkan Syafi'i. Alqa ala farjiha, ini cuma menutupi farji, thumma sona'a ma'aroda. Hadis yang kedua itu yang menguatkan pendapat Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Malik. Ya, maka dalilnya adalah hadis Aisyah. Demikian juga di sini disebutkan dari Maimunah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencumbu istrinya fauqal izar, pada daerah di atas sarung. Yaitu di antara pusar sampai lutut. Wa huna huyadun, dan mereka dalam kondisi haid. Sedangkan pendapat Al-Imam Syafi'i, dalilnya telah kita baca juga di Adabul Sifat, hadis yang pertama dan hadis yang ketiga. Di hadis yang pertama Nabi katakan isna'u kulli syai' ila nikah, lakukan segala sesuatu kecuali hubungan suami istri. Demikian juga Mas'ud pernah bertanya pada Ibunda Aisyah, mayahilu li rajul min imra'ati idza kanat haidan, apa yang halal bagi seorang suami ketika istrinya dalam kondisi haid? Maka Ibunda Aisyah mengatakan kullu syai' ila al-jima', segala sesuatu kecuali hubungan badan. Di riwayat yang lain, Mas'ud ini mengatakan, aku ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu namun aku malu. Maka Ibunda Aisyah mengatakan, aku adalah ibumu dan kau adalah anakku. Maka Mas'ud kemudian mengatakan, apa yang boleh bagi seorang suami dari istrinya ketika istrinya dalam kondisi haid? Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lahu kullu syai'in illa farjaha. Baginya segala sesuatu boleh dia lakukan kecuali farjinya. Kesimpulannya, pendapat yang kuat adalah atau kemudian saya bacakan pendapat yang dipilih di Ru'ai ul-Bayan. Penulis mengatakan Pendapat yang kedua adalah pendapat yang pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, yaitu pendapat Abu Hanifah dan Malik. Dia beliau memilih pendapat Abu Hanifah dan Malik. Wa walladzi ikhtarahu Ibnu Jarir At-Tabari. Dan ini pendapat pilihan Ibnu Jarir At-Tabari. Di tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan wa aula aqwal, dan pendapat yang paling utama untuk dinilai sebagai pendapat yang benar adalah pendapat ulama yang mengatakan bahasanya boleh bagi seorang suami, jadi hak seorang suami terhadap istrinya yang dalam kondisi haid adalah ya, apa yang di atasnya kain sarung dan apa yang ada di bawahnya. Di atas apa yang di atas pusar dan apa yang di bawah lutut. Itu pendapat Ibnu Jarir. Nah, kemudian alasan logika untuk menguatkan pendapat ini, karena jika kita beli toleransi untuk mubasyarah, untuk mencumbu daerah antara pusar sampai lutut, maka qatu adi ilal mahdzur. Ada peluang besar terjatuh ke dalam larangan. Lian man hamma haulal hima yushiku ayaqafi. Siapa yang dekat-dekat daerah larangan, wah ini sangat potensial untuk terjerumus kepada hal yang terlarang sungguhan. Fal ihtiyat an nub'iduhu. Maka sikap hati-hati adalah kita jauhkan si suami dari daerah berbahaya, dari daerah larangan. Sebagaimana perkataan Ibunda Aisyah setelah meriwayatkan hadis tentang masalah jumbuan, beliau mengatakan wa ayyukum yamliku irbahu, siapakah di antara kalian yang bisa mengendalikan syahwatnya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendalikan syahwatnya. Yaitu maka pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari adalah pendapat yang al-Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang melarang daerah antara pusar sampai lutut. Kayaknya perkataan Ibunda Aisyah tentang yang tadi dikutip kayaknya ada juga di Adabul Shifab. Ya, ada enggak? Ada ya. Kini kemain baca mah. Siapakah yang diantara kalian bisa mengendalikan diri? Ya, itu tinggal maka dari tiga pendapat ulama ini jelas pendapat yang mungkin dekat pada kebenaran adalah ada dua pendapat yang terakhir, pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang melarang daerah antara pusar sampai lutut, dan pendapat atau pendapat Syafi'i yang membolehkan daerah di antara pusar sampai lutut asalkan tidak terjadi hubungan suami istri. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang tepat dalam masalah ini adalah pendapat al-Imam Syafi'i yang membolehkan daerah di antara pusar sampai lutut, mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam masna'u kullasyai' ila nikah. aku kalah segala sesuatu kecuali hubungan suami istri. Namun dianjurkan terutama untuk pria yang tidak bisa mengendalikan syahwatnya untuk berhati-hati untuk daerah antara pusar sampai lutut. Maka adalah dia lihat kondisi dirinya kira-kira bisa mengendalikan diri. Kalau dia dekat-dekat seputaran farji ataukah tidak. Kalau dia merasa dirinya kuat, insya Allah tidak apa-apa. Berdasarkan hadis isna'u kula syai'ilan nikah. Namun jika dia merasa dirinya ragu-ragu, jangan-jangan nanti tergoda sehingga akhirnya malah mengumpul istri dalam kondisi haid, ya, maka jangan dekat-dekat daerah terlarang. Kemudian kemarin kita sampaikan bahasanya kafarah tentang perempuan yang mendatangi perempuan dalam kondisi haid. Ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Penjelasan lebih detailnya, para ulama sepakat haramnya menyetubuhi perempuan dalam kondisi haid. Namun mereka berselisih jika ada seorang laki-laki melakukan hal tersebut, apa yang menjadi kewajibannya. Jumhur ulama diantaranya Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan kewajibannya mohon ampun kepada Allah dan tidak ada kewajiban apapun kecuali bertobat dan mohon ampun. Ini tidak ada kafarah. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat ya tasaddaq bidinarin au niswi dinar. Ini pendapat Imam Ahmad. Bersedekah dengan satu dinar atau setengah dinar mengingat hadis Ibn Abbas. Ya, tentang masalah kapankah satu dinar dan setengah dinar, sebagian ulama hadis mengatakan jika persetubuhan itu fil haid, dalam keadaan haid itu nyata-nyata keluar, itu satu dinar. Dan kalau persetubuhan itu ketika darah haid telah berhenti namun belum mandi, nah itu setengah dinar. Ya, di antara pendapat yang menguatkan di antara ulama yang menguatkan pendapat jumhur ulama yang mengatakan tidak ada kafarah, Qurtubi mufassir. Beliau mengatakan bahasanya hadis semisal hadis Ibn Abbas itu la taqumu bi hujjah, tidak bisa jadi hujjah. Dan hukum asal orang itu tidak terbebani kewajiban. Maka wallah alam mungkin belum menilai hadisnya lemah atau semacam itu sehingga tidak bisa jadikan hujah. Jadi ini berkaitan erat, masalah ini berkaitan erat dengan status hadis. Dan kita telah dapatkan penjelasan Syaikh Al-Albani yang beliau menilai bahasanya hadisnya adalah hadis yang kuat. Maka jika kita terima pendapat Al-Albani hadisnya kuat, maka yang benar adalah pendapat Imam Ahmad yang mewajibkan kafarah di samping bertaubat dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ke adabul zifaf, poin yang ke-17. Qala al-musannif rahimallahu taala mata yajuzu idyanuha idza tahurat. Kapan seorang suami boleh menyetubuhi istrinya jika dia telah bersih? Bersih artinya telah berhenti darah haidnya. Maka jika seorang perempuan telah bersih dari darah haidnya, mengkotak adamu anha, darah haid telah putus, telah berhenti, maka boleh bagi si suami untuk menyetubuhinya setelah dia membasuh tempat keluarnya darah. Fakat, meskipun cuma seperti itu. Atau dia berwudu atau dia mandi. Dari tiga pilihan tersebut, ayya dhalika fa'alat, mana saja dari tiga pilihan itu yang dia lakukan, jaza lahu ityanuha, maka boleh baginya untuk menyetubuhi istrinya. catatan kaki, dan ini adalah pendapat Ibnu Hazm. Wa rawahu, dan Ibnu Hazm meriwayatkan pendapat ini. Ini adalah pendapat Atha' dan Qatadah. Qala, keduanya Atha' dan Qatadah mengatakan tentang wanita haid jika dia telah melihat at-tuhra, berhentinya darah. Keduanya mengatakan perempuan tersebut membasuh farjinya, wa yusibuha zaujuha, dan dia bisa disetubui oleh suaminya. Dan ini ada juga pendapat Auza'i sebagaimana dalam Bidayatul Mustahid karya Ibn Rushd Al-Maliki. Ibn Hazm mengatakan, dan kami mendapatkan riwayat dari Atha', annaha, bahasanya seorang perempuan jika telah melihat at-tuhra, berhentinya darah, fatatawattu, atau dia berwudu, maka halla watuha, halal untuk disetubui oleh suaminya. Kata Ibn Hazm, wa huwa qawlu Abu Sulaiman, Allah alam siapa yang dimaksud dengan Abu Sulaiman. Ini pendapat Abu Sulaiman, wa jami' ashabina, dan semua ulama-ulama dhahiriyah. Yang tadi kata kata Ibnu Hazm, ada riwayat dari Atha' kalau cukup berwudu. Kata Al-Albani, dan apa yang disebutkan oleh Ibnu Hazm dari Atha' cukup berwudu, diatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf. Dan diatkan oleh Ibnu Mundzir dari Mujahid dan Atha', keduanya mengatakan jika perempuan itu melihat at-tuhra, berhentinya darah, maka tidaklah mengapa antas tiba bilma, istitab itu sama dengan istinja, maka tidaklah mengapa jika dia istinja dengan air, artinya dibersihkan tempat keluarnya darah dengan air, wayatiha, lalu suami boleh menyetubuhinya sebelum dia mandi. Ini pendapat Mujahid dan Atha'. Nah, pendapat Mujahid dan Atha' ini dzakarahu Syaukani, disebutkan oleh Syaukani di tafsirnya. Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala sendiri mengatakan, waqad ittafaqa ulama, para ulama sepakat bahwasanya seorang perempuan jika telah berhenti darah haidnya, tidaklah halal untuk dikumpuli sampai mandi dengan air atau tayamum jika tidak memungkinkan baginya mandi dengan air. Bisyartihi, dengan syarat-syarat masalah tayamum, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk tayamum. Akan tetapi Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, fimandang kota adamuha liaksar al-haid, jika yang kota adamuha telah berhenti darahnya seorang perempuan, dan berhentinya pada liaksar al-haid, pada maksimal keluarnya darah haid, dan maksimal darahnya keluarnya darahnya maksimal darah haid itu keluar indahum menurut Abu Hanifah adalah 10 hari. Maka untuk kasus semacam ini, perempuan tersebut halal untuk disetubui oleh suaminya dengan semata-mata berhentinya darah, tidak perlu mandi. Maka pendapat Abu Hanifah ini berkaitan dengan 10 hari. Kalau berhentinya 10 hari, itu bimujaratul inqita. Bimujaratul inqita itu artinya enggak cepok, enggak mandi, enggak berwudu. Nah, itu sudah bisa dikumpuli. Bimujaratul inqita. Nah, dengan semata-mata berhentinya darah. Asalkan itu berhentinya darah pada hari ke-10 dari keluarnya darah haid. Nah, apa komentar Syaikh Al-Albani yang pendapat yang beliau ambil menyelisihi pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Katsir ittifaq ulama? Aqul, Al-Albani mengatakan, maka kesepakatan yang disebutkan oleh Ibnu Katsir itu kesepakatan yang tidak benar. Setelah Anda mengetahui bahasanya tiga ulama besar masa tabi'in, Mujahid, Qatadah, dan Atha', mereka berpendapat bolehnya menyetubui istri meskipun belum nak mandi. Namun asalkan sudah sudah istimalul ma, sudah menggunakan air. Boleh jadi dengan membersihkan farji atau berwudu. Fakaifa yasihu ittifaq, maka bagaimanakah kita katakan kesepakatan di sini adalah kesepakatan yang sah, manakala tiga ulama ini menyelisihinya. Wa inna fi dzalika, maka dalam kasus ini terdapat pelajaran bagi orang yang berakal, yaitu jangan tergesa-gesa untuk mengklaim sepakat atas sesuatu yang lisu'ubati tahakkuk minhu, atas sesuatu yang sulit untuk dipastikan. Demikian juga di sisi yang lain, jangan bersegera untuk percaya dengan sepakat. Wala siyama, terutama jika klaim sepakat itu menyelisih sunnah dan dalil syar'i. Adapun apa yang diceritakan oleh Ibnu Katsir dari Abu Hanifah, maka juga telah diceritakan oleh selain Ibnu Katsir juga. Dan mereka yang menceritakan itu muta'aqibina lahu, memberikan bantahan kepada Abu Hanifah, raddin 'alaihi, dan membantah Abu Hanifah. Nah, perkataan Abu Hanifah ini dideskripsikan di komentar oleh Ibnu Hazm dengan mengatakan tidak ada perkataan yang lebih tidak bermutu daripada dia. La qawla asqat minhu. Tidak ada perkataan yang lebih gugur, lebih sukut, itu artinya tidak mutu. Tidak ada perkataan yang lebih tidak bermutu daripada perkataan ini. Li'annahu tahakkumun bil batil bila dalilin aslan, karena dia telah menetapkan hukum dengan secara tidak benar tanpa dalil sama sekali. Dan aku tidak mengetahui satupun sebelum Abu Hanifah yang berpendapat dengan pendapat itu, dan tidak pula ada ulama setelah Abu Hanifah yang berkata dengan pendapat itu kecuali yang taklid dengan Abu Hanifah. Pendapat Abu Hanifah ini dikomentar oleh Qurtubi, ini adalah tahakkumun la wajha lahu, dan menetapkan hukum tanpa ada alasan. Said Rashid Ridha berkomentar, wa tafsilun gharibun, ini adalah rincian yang unik, ini rincian yang aneh. Jika darah berhenti pada hari ke-10. Dan itu adalah maksimal haid menurut Abu Hanifah. Maka semata-mata berhenti darah haid tanpa ada istimalul ma, penggunaan air boleh dikumpulin. Ini tafsir ya. Wawajudhalika, dan penjelasan tentang masalah ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala mempersyaratkan halalnya menyetubuhi perempuan. Allah syaratkan setelah tuhur, setelah berhentinya darah adalah ayat tatohna, ayat tatoharna. Dan tatohur adalah menggunakan air. Dan menggunakan air adalah amrun za'id, sesuatu yang lebih dari sekedar suci atau berhentinya darah haid, sebagaimana keterangan yang telah lewat. Maka tidak boleh menihilkan syarat yang kedua ini atau mentaksisnya dengan mengatakan jika darah haid berhenti sebelum hari ke-10. Wa innama huwa, namun rincian semacam itu adalah ra'yun, pendapatnya Abu Hanifah, badalahu, yang nampak bagi beliau. Dan tidak boleh bagi kita untuk mengambil pendapat ini karena menyelisihi ayat yang bersifat mutlak. Sedangkan Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala telah mengatakan dalam riwayat yang sahih dari beliau, tidaklah halal bagi seorang pun untuk mengikuti pendapat kami selama dia tidak mengetahui dari alasan mana, dari manakah kami mengambilnya. Karena kami manusia, kami mengatakan satu pendapat pada hari ini dan kami meralatnya besok pagi. Maka bagaimanakah boleh bagi kita untuk mengambil pendapat Abu Hanifah, dan telah kita ketahui kalau pendapat itu menyelisihi dalil. Sumaklam, kemudian ketahuilah bahasanya kami diberi pilihan, bahasanya kita diberi pilihan antara membersihkan darah, berwudu ataukah mandi. Alasannya karena tatahur Ya, istilah tatahur itu berlaku untuk masing-masing dari tiga hal ini. Ibn Hazm mengatakan wudu adalah tatahur tanpa khilaf. Membasuh farji dengan air juga adalah tatahur. Dan membasuh semua badan juga tatahur. Maka mana saja dari tiga hal ini seorang perempuan itu tatahur dengannya, itu seorang perempuan yang telah melihat kalau darah haid telah berhenti, maka halal bagi kita para suami untuk menyetubuhinya. Wabillahi taufiq. Kemudian Al-Albani memberikan dalil wa fi misli makna athani, maka semisal makna yang kedua wa ghuslul farji bil ma, yaitu membasuh kemaluan dengan air, itu sudah disebut tatahur. Di antara dalil yang menunjukkan adalah turunnya firman Allah Ta'ala la masjidun usisat ala taqwa min awali yaumin ahaku antakumma fi, sehingga masjid yang dibangun di atas landasan takwa pada hari sejak hari pertama dia dibangun itu engkau lebih berhak untuk sholat di dalamnya. Di sana terdapat sejumlah laki-laki yang ingin untuk tatahur dan Allah mencintai orang-orang yang mutatahirin, orang-orang yang membersihkan diri. Maka makna ayat di sini kita gunakan istilah, kita jumpai istilah tatahur. Maka yang dimaksud dengan mutatahirin adalah orang yang membersihkan diri dari berak. Dalilnya adalah sababun nuzul. Faqad sahha, maka terdapat riwayat yang sahih tatkala turun ayat ini Nabi bertanya kepada penduduk Quba. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala qad ahsana alaikum mutsana'a, telah memberikan pujian yang bagus kepada kalian tentang masalah bersuci, tentang kisah masjid kalian. Maka bersuci seperti apa yang kalian lakukan? Kalau mereka mengatakan wallahi demi Allah ya Rasulullah, kami tidaklah mengetahui sesuatu pun illa annahu kana lana jiran min al-yahud. Kami tidak punya ilmu sesuatu apapun tentang masalah agama karena kami bukan ahli kitab, dan kami punya sejumlah tetangga orang Yahudi yang mereka itu membasuh dubur-dubur mereka setelah buang hajat, setelah buang air besar. Maka kami pun membasuh dubur-dubur kami sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan Nabi berkomentar huwadaka, pujian itu karena faktor itu, fa'alaikum bihi, maka adalah kalian terus untuk melakukannya. Hadis ini kata Al-Albani dinilai oleh Al-Hakim dan Dhahabi, dan beliau telah mentakhid jalur-jalurnya dan membicarakan jalur-jalurnya di Fasal Masjid Nabawi di buku beliau Al-Thamar Al-Mustatab Fil Fiqhi Sunnah Wal Kitab. Maka di sini Al-Albani mengatakan kita lihat ada tatahur dan maknanya adalah cebok. Waqat istimla'a tatahur bi nafsi hadzal makna, dan tatahur telah digunakan dengan makna semacam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang perempuan datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya pada Nabi tentang mandi haid. Fa amaraha, maka Nabi perintahkan perempuan tersebut kaifa tartasil, tapi telah perintahkan bagaimanakah dia mandi atau tartasil membasuh diri atau mandi. Qal, Nabi katakan setelah selesai mandi ambillah satu potong dari misik dari lalu gunakanlah untuk tatahur. Maka perempuan tersebut mengatakan bagaimanakah aku bertatahur? Ya, Nabi katakan ya bertatahur dengannya lah gitu. Terus perempuan tersebut loh caranya gimana? Maka Nabi bingung untuk menjelaskan perempuan yang tidak jelas-jelas ini. Ya. Subhanallah, ya pokoknya bersihkan dengannya. Ya. Kata Aisyah, kemudian ku tarik perempuan tersebut ke dekatku, kemudian ku katakan, tutulilah, gitulah, ya. Ditutul-tutulkan. Kapas atau sejenis itu yang telah diberi minyak misak atau dam pada bekasnya darah, yaitu tempat keluarnya darah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Nah ini di sini terdapat penggunaan kata-kata tatahur dengan makna ya membersihkan farji. Kesimpulannya wabil jumlah, maka kesimpulannya kata Al-Albani, tidak ada dalam dalil satupun dalil yang membatasi makna firman Allah tatahur dengan mandi saja. Maka ayatnya mutlak mencakup tiga hal, tiga poin yang lewat. Fabi ayyiha akhudat at-tahiru halat li zaujiha. Maka mana saja dari tiga hal tersebut yang diambil, yang dilakukan oleh seorang perempuan yang telah suci, telah berhenti darah haidnya, maka dia halal bagi li zaujiha, bagi suaminya. Wala a'lamu fi sunnah, dan aku tidak mengetahui dalam hadis yang berkaitan dengan masalah ini, tidak aku ketahui ada hadis yang salban yang bernilai negatif ataukah ijaban positif tentang masalah ini. Selain hadis Ibnu Abbas yang marfu. Maka tidak, kata Al-Albani, tidak ada hadis yang membahas tentang masalah ini yang menegaskan harus mandi atau tidak harus mandi, tidak apa-apa. Tidak ada hadis yang negasi ataupun yang menegaskan, tidak ada. Harus mandi atau tidak harus mandi, tidak ada, kata beliau. Kecuali satu hadis, hadis Ibn Abbas, marfu'an sabda Nabi, jika salah satu kalian menyetubi istrinya dalam kondisi darah masih keluar, maka bersedekah dengan satu dinar. Jika dia setubui, ketika si istrinya itu melihat, kalau darah telah berhenti namun belum mandi, maka adalah bersedekah dengan setengah dinar. Akan tapi hadis ini adalah hadis yang lemah karena ada perawi bernama Abdul Karim ibn Abi Mukharik Abu Umayyah, dan dia disepakati sebagai perawi yang lemah. Dan siapa yang mengira kalau dia adalah Abdul Karim Al-Jazari Abu Sa'id Al-Harani, seorang perawi yang siqah, maka dia telah salah paham. Sebagaimana telah kujelaskan panjang lebar dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Kemudian di matanya juga terdapat kegoncangan, sehingga mencegah kita untuk berhujah dengannya seandainya sanadnya sahih. Maka bagaimanakah lagi jika sanadnya adalah sanad yang dhaif. Itu uraian panjang lebar yang dikatakan oleh Al-Albani tentang masalah ini, yaitu beliau tidak mengambil pendapat jumhur ulama, bisa kita katakan demikian. Tentang masalah apakah mandi adalah syarat untuk boleh dikumpuli, dan beliau mengambil pendapat Ibnu Hazm dan sebelumnya adalah sejumlah ulama tabi'in. Kalau Atha dan Qatadah, kata Ibnu Hazm, itu cukup membasuh farji. Demikian juga Auza'i. Demikian juga di versi yang lain, Atha mengatakan cukup berwudu. Kemudian di versi yang lain dijelaskan, kalau menurut Mujahid dan Atha, cukup cebok, cukup membersihkan tempat darahnya haid dengan air. Namun ini adalah pendapat awal Al-Albani, sebagaimana kita sampaikan di pertemuan yang lewat. Namun pada akhirnya beliau meralat pendapatnya ini dan mengikuti pendapat jumhurul fuqaha, sebagaimana diceritakan oleh muridnya Husain Awaisyah di Mausu'ah Fiqhiyah Al-Muyassarah Fiqhul Kitab wa Sunnah Al-Mutahara. Husain Awaisyah ini bertanya kepada Al-Albani tentang masalah ini, dan beliau mengatakan sebagaimana perkataan jumhur yang mengharuskan harus mandi. Ya, setelah memberikan uraian panjang lebar di jilid 1 di Mausu'ah di halaman 281 di catatan kaki, ya, tidak di matan, di catatan kaki, atau di matan, Husain Awaisah berpanjang lebar menguatkan pendapat jumhur. Ya. Kemudian di catatan kaki beliau mengatakan, intahaitu ila hadza, aku berkesimpulan dengan pendapat ini, yaitu harus mandi untuk boleh disetubuhi, wa ana a'lamu min syekhina annahu yara jawaza idyanil mar'ati qabla al-ikhtisal ba'da tuhri min al-haidi aw an-nifas. Dalam keadaan aku mengetahui bahasanya guru kami yaitu Al-Albani berpandangan bolehnya menyetubuhi seorang istri sebelum mandi asalkan darah telah berhenti dari haid ataukah nifas sebagaimana di cetakan pertama dari cetakan yang baru dari Adabu Zifaf yang tercetak pada tahun 1409 Hijriah. Tsumma sa'altuhu. Kemudian setelah waktu tercetaknya Adabu Zifaf, pernah kutanyakan kepadanya, hal ra'aitum ghairu dzalik? Apakah engkau wahai Al-Albani punya pandangan yang lain selain itu? Maka beliau mengatakan yang didengar oleh muridnya Husain Awaisyah, na'am yatahurna ghaira yatatahharna. Tuhur itu berbeda dengan tatahur. Bersih itu beda dengan membersihkan diri. Fala buddha minal ikhtisal. Tidak boleh tidak harus pakai mandi. Ini dikatakan oleh Al-Albani setelah tahun 1409 setelah tercetaknya Adabu Zifaf. Ataupun bantahan panjang lebar tentang pendapat lemahnya pendapat yang disampaikan oleh Al-Albani di Adabu Zifaf bisa dilihat di ini Mausu'ah Fiqhiyah Muyassarah. Di antara perkataan beliau di sini, wa jumlatuhu dan kesimpulannya, bahasanya menyetubuhi wanita haid sebelum mandi adalah haram meskipun darah telah berhenti, fi qauli aktsari ahli ilm, menurut pendapat mayoritas para ulama. Ibnu Munzir mengatakan hadzal ijma' minhum, ini seperti ijma' dari semi ijma' dari para ulama. Ahmad bin Muhammad Al-Marusi mengatakan aku tidak mengerti adanya perselisihan dalam masalah ini. Dan beliau mengatakan tatahur fi kitabillah wal ikhtisal. Ini alasan pokok. Dari pokok dalam masalah ini adalah tatahur dalam istilah Al-Quran itu maknanya mandi. Dan perkataan at-tathahhur fi kitabillah wal irtisal, tathahhur dalam Al-Qur'an itu maknanya mandi adalah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, kembali ke matan Adabu Zifaf tadi, jaza lahu ityanuha, boleh baginya untuk mengumpul istrinya mengingat firman Allah tabaraka wa taala di ayat yang lewat, fa idza tataharna fatuhunna min haitsu amarakumullah, jika mereka telah tatahur yaitu telah mandi maka silakan setubuhi di tempat yang Allah perintahkan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, sehingga Allah mencintai orang-orang yang gemar bertobat dan mencintai orang-orang yang tatahur, membersihkan diri. Kemudian bab berikutnya adalah pembahasan baru tentang masalah azl yang insyaallah akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.